waktu bengi mereka munculnya pancen waktu bengi. Wama adro kamat torik wama utawi opo suwici-wici adro kaiku merohake apa maeng seliramu Muhammad mat torik iku opo utawi torik torik opo muncul waktu bengi ayo opo An-Najmus Saqib sing dimaksud Tariq yaitu An-Najmu lintang ono sing netepake lintang Suraya ono sing netepake dindi lintang ono sing netepake lintang Zuhal As-Saqibu kang nerobos gang botol sorote wadang banget iso nerobos ning ngene kegelapan-kegelapan Gusti Allah badhe ngedalake dawuh sing penting nganggo sumpah demi langit demi lintang-lintang sing metu nang ngene wektu bengi apa sing disumpahi ing kullu nafsin illamma alaiha hafiz piro asabat ana sing maca lamma nganggo tasdid ana sing maca ing kullu nafsin lama lama nek ing kullu nafsin lama mane mazaidah lame taukid nek diwai tasdid lama nganggo makna illa nek dimaknane nek ra nganggo tasdid ing kullu nafsin sak temene kelakuan utawi saben-saben awa-awaan lama alaiha sayekti iku tetep nengene awa-awaan hafidun utawi sing jogo ini digawe mukhaffafah minas saqilah in sak temene kelakuan kullu nafsin utawi saben-saben awa-awaan lama alaiha padha karo la alaiha sayekti iku tetep regene kullu nafsin hafidun utawi ana penjagane iku nek lama kira asab sing ora nganggo tasdid nek diwaca sing nganggo tasdid maknane dhewe ing kullu nafsin lamma 'alayya hafiz ini digawe inna fi lamma nganggo makna istisna lamma padha karo illa le maknane ing kullu nafsin ora ana tawi saben-saben awa-awaan lama kejaba alaiha iku ngatasé awa-awaan hafizun utawi ana sing jaga kita manusa jin sak donya kabeh iki ana sing jaga malaikat jadi malaikat sing selalu jaga awak kita nyateti ngamal-ngamal kita sing apik sing elek iku dicateti sak jerone kita mukallaf wis dewasa nganti mati amal perbuatan kita ana catetane. Dadi benjing tengene dina kiamat waktu hisab pelanjaratan. Niku mboten bingung ake. Buku catatan disebar sangka ngandhap aras. Para manusia jin padha nampani buku catatan. Sing wong Islam-Islam le nampani nganggo tangan tengen. Sing wong kafir-kafir le nampani nganggo tangan kiwa. Nak buri geger ya, le nampani jadi melungker. Bukaane catatan tulisan Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Wis kono diwaca dhewe buku catatan amal. Cukup buku catatan itu sebagai saksi. Kafa binafsikal yawma. Buku catatan corono dunya laksana rekaman kaset. Laku-lakune sing apik do salat wiridan. Mriku nggih karek maca ngoten. Ya. Engko laku-laku sing elek mencuri ana catetane. Pamane ana wong nyolong wedhus. Niku nongane kono rekamane ya katok wonge katok weduse. Sing korupsi duit katok duwite. Nalika waktu manusia maca buku catatan ditunggoni malaikat. Malaikat nak sandingan nunggoni. Manusia ora iso ngapusi. Apa sebabe Gusti Allah le nyatet kok nganti cetro-cetonan sebab manusia ku sipate riwil. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Manusia ku riwil. Riwil ya kena, rewel ya kena. Surat Al-Kahfi juz gangsal belas. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Manusia ku rewel. Neda ana bukti ne. Engkau ngamuk. Nek ana bukti ne. Ana gambare. Ana filme. Takok. Ya. Nek kono katok sembarangane. Ape mukir dora iso. Ki ing kullu nafsin lamma 'alayha khafid. Mulane kangge kita umat Islam kejaba ngamal saleh supaya sering-sering nutup amal kita tiap hari ganti istighfar. Ya, nyuwun ngapura. Langkung-langkung maca istighfare Kanjeng Nabi rino pisan bengi pisan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita masuk Sayyidul istighfar, kepalane istighfar. Dawe ya Nabi, dawe umate kon maca rina pisan, bengi pisan. Nek bar maca iki dijamin Kanjeng Nabi suwarga. Ya. Ya. Dadi maca istighfar. Dadi upamane ngamal-ngamal mau ana kesalahane kelirune diistighfari. Nah, iku ngamal-ngamal elek tulisane bureng. Ana sing bureng, ana sing ilang. Nek wis bureng ilang ra kena diwaca, berarti wis ora tau ngamal elek. Lek istighfar tobaté ditampa. Atta ibu minaz zambi kamal la zambalah. Wong sing nobati dosane padha karo wong sing durung tau dosa babar keteplek. Atta ibu minaz zambi kamal la zambalah. Nalika kita diwulang guru-guru para kiai nek salat sing tenanan diawali ngalem Gusti Allah. Allahu Akbar. Gusti Allah Maha Agung. Kurbadane salam istighfar. Niku niki termasuk wasilah. Wabtahu ilaihil wasilata. Gole'o wasilah. Wasilah sing dimaksud ma yutakor rabu bihi ilallah. Amal-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wujara rabi wasilah. Dengan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah juz 6 ayat 35. Diwasilah maknane ma yutaqarrabu bihi ilallah. Sesuatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padha karo nek mau badane salat sunat qabliyah subuh maca asmaul husna. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu zat kang gesang. Ya qayyum zat kang engkang bisa ngatur jagat sendirian. La ilaha illa anta mboten wonten Tuhan kecuali panjenengan. Subhanaka maha suci panjenengan. Inni kuntu minaz zalimin. Saestu kula niku tiyang zalim. Ngalem Gusti Allah ngakoni awake zalim. Iki jere pernyataan tobat. Diwaca ping 40. Iki termasuk wasilah. Badane nerangake manusa iku ana sing jaga. Mula kita sing ati-ati aja nganti ngamal elek. Ngamale sing api-api. Nek ketelanjur ngamal elek, istighfar, tobat. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Iki tujuake karo manusa. Fal yanzur. Mongko becik do. Mandeng angen-angen al insanu sapa manusa. Manusa supaya gelem pikir-pikir. Mimma khuliqa. Mimma khuliqa saking apa? Khuliqa diciptake apa manusa? Manusa ku supaya do gelem pikir-pikir sangka apa manusa digawe. Jadi engko gedene nek ngerti manusa kedadene kok apa? Ora mloto, ora kemaki, ora sombong. Mergo eling kedadeane. Nek manusa ora gelem jawab, manusa ku didadekno kopo? Gak gelem jawab, isin Gusti Allah sing jawab. Gusti Allah ora isin. Khuliqa diciptake manusa mimma indabiq saking toya sing gregel-gregel. Sangka banyu sing metune gregel-gregel yaiku manik. Cetha manusa kedadeane sangka banyu sing metune gregel-gregel. Metune yakhruju metu banyu wau mimbaini sulbi saking antarane iga wekase silanang watara ibilan ngandap susune si wadon. Manusa lanang wedok do mangan. Mangane macem-macem. Mangan sego, mangan iwak, mangan kolak, mangan pecel, mangan blanggem, mangan buah-buahan, ana kates, ana pelem, ana gedhang macem, ngombe sak wernane umben-umben. Jelas metune teko cangkem. Liwat gulu. Nang jero weteng ana gilingan. Gilingan sing kasar. Gilingan sing agal. Blundang duneng duang duneng duneng duneng duneng duneng. Sarine jadi getih merah. Ampase jadi kotoran. Sing kasar agal metumburi jadi eek. Sing alus metu ngarep jadi pipis. Jadi panganan metu cangkem dongblang dongbleng dongblang dongbleng dongblang dongbleng dongblang dongbleng dongbleng. Sing ampas, sing agal-agal metumburi, sing alus-alus metu ngarep. Sarine jadi darah merah. Sarine jadi darah merah. Terus ana gilingan sing alus. Cong ting cong ting cong ting cong ting cong ting cong ting cong ting cong ting cong ting. Sarine jadi mani sperma. Cara rape nutfah. Sing lanang manggon nak balung iga wekas. Sing wedok manggon nak ngandap susu. Iki diterangke teng Quran. Yakhruju min baini sulbi wattaraib. Dadi sari mane mau sing lanang manggon ngene sulbi ego wekas balung ego wekas sing wedok manggon ngene taraib ngandap susu balung ngandap susu balung dodo. Ya bengi-bengi do tukaran dak jarak ya. Lanang wedok do tukaran bakdane kabil tu nikah wa tasbijaha do tukaran. Dasmani manggon nangone rahim. Sangka darahe sing lanang nutfah manggon nangone rahim. Rahim iku telanaan. Telanaane sing wedok. lanang wedok ora ngerti prosese ora ngerti wis anggere jarak ngono iku. Ora ngerti. Proses nutfah nak gode rahime wong wedok mau ngalami perubahan. Mulai nutfah sperma 40 dino nutfah terus jadi alaqah. Alaqah darah segumpal 40 dino terus jadi daging segumpal mudghah nomor 3 40 dino badannya jadi mudghah terus jadi balung nom 40 dino nomor 5 balung nom dibungkus karo daging 40 dino jadi proses perubahan manusia nak gone gua garbaning ibu mulai nutfah siji loro alaqah telu mudghah babat idzom 5 fakasaunal idzom lahma 6 terus ping 5 sampean etung 5 ping 40 200 dina. Jadi proses sing normal ana 200 dina. 200 dina iku nek cara hitungan bulan tiang sepuh-sepuh lingarani pitu mlaku. Aja diwai. Aja nang pitu dodok aja. Ya pitu mlaku iku kersane wong tuwa-tuwa ning nyebut ngoten. Pitu mlaku. Tata-tata para manusia sing santri-santri walladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awa allaha rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minash shakirin. Surat Al-A'raf juz 9 nerangake kedadeane manusia saking Nabi Adam Hawa terus metu putra-putrane putu-putune lanang wedok kumpul akhire hamil nalika hamil isih cilik isih sori wariwi barang wis hamil gedhe banjur berdoa doa moga-moga anak diparingi barokah diparingi dadi anak ingkang saleh cara kudus upacarane lengarani metone cara Arab tasbih dadi metone tasbih iku ana dalile teng Quran. Nek ana wong sing muni dak ana dalile mergo ora apal. Nek wong sing ora apal berarti ora ana dalile. Wonten dalile teng Quran. Nabi kula wa'asau. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Nanti sak ayat iki. Nah, wonten dalile dalem. Jus 9. Proses perkembangan manusia tengene jus 18 surat Al-Mukminun. Nah, di metone. Iki perlu kula terangake. Nek nganakake acara tasbih metone supaya aja dicampuri perkara-perkara sing haram. Ya. Ngaturi tangga teparo tiang-siang sepuh Pak Kiai diaturi acarane sing apik maca selawat maca Quran berdoa. Ya, maca Quran, maca selawat, berdoa. Kadang-kadang santri-santri Qurane diwaca sak Quran. Kadang-kadang ana sing diwaca dipilih surat-surat sing pilihan. Maca surat Yusuf, ana sing maca surat Maryam. Sing dhewe kepengin tafaul muga-muga diparingi putra lanang do maca surat Yusuf. Ben anake ganteng lakune apik. Sing dhewe kepengin anak wedok maca surat Maryam ben anake ayu lakune apik. Nggih. Iku tafaul. Tafaul iku njadang bagus ngarep-ngarep kaapikan. Ya, maca Quran, maca selawat, terbut doa. Ning aja keblabasen ana kendhindhok dipecah haram. Mecah kendhi haram. Keterangan nane mukarrarat muktamar Nahdlatul Ulama. Juz kali. Hukume mecah kendhi haram. Ya, aja dilakoni. Wala talbisul haqqo bil batil. Barang sing api-api aja mbok campuri barang sing elek-elek. Maca Quran api. Maca selawat api. Donga api. Mecah kendhi elek. Wala talbisul haqqo bil batil. Kulo nerangake nganti rinci supaya dhe paham. Jadi acarane tasbih. Kadang-kadang acarane tarbih mapat patang bulane. Nek napat mudut saking dalil hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batnihi ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu kadzalika alaqatan summa yakunu mudghatan Sumayum fahu fihir ruh. Proses bayi no gone kandungan ibu 40 dino nutfah mani sperma berubah 40 dino alaqah darah sekumpal. Merubah petang bulutina mudghah daging sekumpal. Terus dipasang nyawa. Sampan genahke. Telu peng patang bulu. Patang bulu peng telu. Satu serang bulu cara hitungan bulan. Patang bulan. Mulane kadang-kadang lembancai tarbek matang bulan itu. Mereka pasang nyawa. Supaya pasang nyawa didungani bocah dadi bocah sing apik sing soleh. Ini tarbek. Jadi tarbek yana dalile, tasbek yana dalile. Sing tarbek dalile teng hadis Bukhari Muslim awitane hadis inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 laitatan nutfatan kawitane hadis raseng tasbek tengene Quran surat Al-Mu'minun juz 18 ana dalile ya cuma aturan main supaya maca Quran, maca selawat, berdoa, aja dicampuri sing haram-haram, kaya mecah kendi, mecah ndok iku haram. Nek kepengin meksa mecah ndok sing ora haram, didokok wajan. Oh, ana ya. Didokok wajan, engko diterno tanggane. Nek kepengin nah, ini indah ya. Angel tapi nerang dong ini ki angel, angel. Boleh sih saburung. Makanya gue nerang aja dulur-dulur tangga-tangga ini. Jadi sekawet manusiaku sangka notfah. Notfah sangka panganan-panganan. Panganan sing macam-macam didahar dene manusia, digiling-gilingan kasar, digiling-gilingan alus, dadi notfah sperma sing lanang manggon nangane sulbi. Iku kasesi lanang. Sing wedok nangane taraib ngandhap susune si wadon. Iku mandekene. Lah dadi dadi manusa nek sangka barang haram angel dilatih kon dadi wong apik ku angel. Panganane panganan korupsi. Dadi mlebu weteng ki mlebu weteng sing haram. Dadi mani mati mani sing haram. Lah iki dituturi sing apik bandel angel. Sebabnya apa? Sangka panganan-panganan sing ora halal. Mulane kita berusaha dahar sing halal-halal. Dadi mlebu dadi mani, mani sing halal. Engko nek kon ngaji kepenak era Mekah kan. Nek jak halal iku ngantuk ae iku. Wong iki sampean pikir tenan wong. Soale Qur'ane kon mikir fal yang duril insanu do mikir-mikira manusa mimma khuliq sangka apa manusa digawe kon mikir-mikir mau pun kula terangake mulai panganan umben-umben metu kok cangkem atine pun kula terangake innahu satamne kase Allah ala rajihi ngatasen balekake manusa manusa mati diuripna aneh la qadir sayakti ku zat kang kuasa gampang kase Allah nguripna wong mati gampang wong gawe wong mati iso nguripna kok iso iku wong kafir kok pikirane gendenge rak mekakat apa manusia nak jadi balung ajur mumur isa jadi manusia mana gendenge rak mekakat wong asale dak ana gawe isa kok niku niku mulane Kanjeng Nabi ditakoni karo wong kafir mayyukhil idoma wa hiya ramim. Iku wong kafir Mekah pencilaan ana makakat mung sampean ngerti ngono mlinteng kok. Jika balung-balung remuk nang sampah. Digawa nang ngarsane Kanjeng Nabi ngomong. Maqala man yukhil idoma wa yarami Muhammad balung-balung ngene iki lho remuk. Apa iso? Digawe manusa maneh sapa sing iso iku nang ngarepe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diulang Gusti Allah kul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Sing iso gawe uripe nek ya sing gawe kawitan mau gawe kawitan tanpa bahane iso apa maneh balekno diulang karo Gusti Allah. Lah iki munggo sampeyan mangkel kok. Balung-balung dijikokno teko sampah. Diklumpukno, dienggo ngunen-ngunene Kanjeng Nabi. Mulane kita supaya ngerti yakin innahu ala raj'ihi laqadir. Allah mampu lan iso. Yaumatu bilasarair ing dalam dinane dibuka. As-sarairu apa pirata rahasia ati dibuka rahasiane ati famalahu mongko ora ana kedue manusa kafir famalahu mongko ora ana kedue manusa kafir mingkuwaten apa kekuatan manusa sing disiksa besok dina kiamat ora ana kekuatan belani ora iso wala nasiren lan ora ana kang bisa mitulungi golek sing pitulung ora ana Duking riki sumakola wasama idatir rajak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika khusni ibadatik. Allahumma arinal haqq wa haqq wa arjunat tiba'ah. Wa arinal batila batila wa sunat tinabah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.